berkaitan dengan tauhid, di mana telah kita baca kitab ataupun bab yang kedua tentang fadilat keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengannya. Yang kita belum ambil ataupun tidak terdapat dalam kitab sebagai syarahnya adalah masail ataupun perkara-perkara berkenaan dengan bab ini. Jadi kalau di dalam yang mempunyai kitab, harap kita buka muka surat 57. Surat 57. Kerana kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, setelah membawa nas-nas daripada Quran ataupun daripada hadis di dalam satu bab, dia akan membawakan masail ataupun kandungan perkara-perkara yang harus kita perhatikan di dalam bab ini. Yang surat 57 di bawah tu ada 1, 2, 3. Yang pertama adalah luasnya karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diambil daripada mana? Daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang barang siapa yang naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan seterusnya, maka Allah SWT akan masukkannya ke dalam dalam syurga. Menunjukkan luasnya karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hadis-hadis yang menerangkan bahawa barang siapa yang datang bertemu Allah SWT dengan tidak mensyirikkannya walaupun sebesar bumi ini dengan dosa-dosa, niscaya Allah SWT akan mengampunkannya dengan sebesar itu juga. Itu menunjukkan luasnya karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan tauhid, walaupun dengan la ilaha illallah, dia lebih berat berbanding dengan segala yang ada di langit dan di bumi. Dan yang ketiga, jelas tauhid menghapuskan dosa-dosa sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang di dalam bab. Yang keempat, tafsiran ayat dalam surah Al-An'am. Itulah satu-satunya ayat yang terdapat di dalam bab ini, iaitu barang siapa yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, ini kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan orang yang mendapati jalan hidayah. Jadi itu tafsir zulm, iaitu zulm itu ataupun kezaliman itu ditafsirkan dengan syirik, syirik besar. Yang kelima, perhatikan kelima masalah yang terdapat tersebut di dalam hadis Ubadah. Hadis Ubadah muka surat sebelah tu ada lima perkara. Dua perkara adalah syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan yang berikutnya adalah berkenaan dengan syahadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syahadah tentang Isa, dan kemudian syahadah ataupun menaik saksi tentang kebenaran syurga, empat dan lima kebenaran neraka. Ada lima perkara yang terdapat di dalam hadis Ubadah tersebut. Barang siapa yang menaik saksi akan perkara yang terdapat dalam hadis, niscaya Allah SWT akan memasukkannya ke dalam syurga mengikut ataupun betapa pun amal perbuatannya. Yang keenam, apabila anda mempertemukan antara hadis Ubadah, hadis Itban dan hadis sesudahnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, maka akan jelas pengertian kalimat la ilaha illallah, dan akan jelas pula kesalahan orang-orang yang tersesat kerana hawa nafsunya. Kerana hadis-hadis ini semuanya mensyarahkan syarat la ilaha illallah. Yang utama sekali bukan menyebutkan saja dengan lidah, tapi hendaklah mengharapkan wajah Allah daripadanya. Yaftari bidzalika wajah Allah. Jadi perlu ada ikhlas. Maksud kat sini, kita mengucap dan kita tinggalkan syirik, baru kita dapat keistimewaan daripada la ilaha illallah. Dan juga ada maksud lain, orang yang yabtari, yang mencari wajah Allah, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Siapa yang mencari satu wajah, yang satu daerah, arah, dia akan pergi ke sana. Jadi siapa yang nak mengharapkan wajah Allah SWT, karunia Allah SWT, pengampunan dari Allah SWT, bukan hanya cakap saja la ilaha illallah, sebut saja, tapi dia mesti beramal dengan perkara kewajipan-kewajipan la ilaha illallah dan juga segala perkara yang menyempurnakannya dan dijauhkan dirinya daripada perkara yang membatalkan atau mengurangkannya. Adapun orang-orang yang sesat kerana hawa nafsunya, dia cuma la ilaha illallah dengan bibirnya saja berkali-kali dengan lenggang-lengguk dan seterusnya, tetapi sehari semalam hidupnya, amalannya tidak sunyi daripada kesyirikan. Bila dia susah, bila dia senang pun, dia meminta kepada selain Allah SWT. Dia seru-seru sana sini, dia seru Ali, dia seru Hussein, dia seru Fatimah, Abdul Qadir Jalani dan siapa lagi, wallahu'alam. Dan dia kata dia telah apa ni? Telah tauhidkan Allah SWT dengan mengucap la ilaha illallah. Itu jelas bukan yang kita faham daripada hadis-hadis ini. Yang ketujuh, perlu diingat pensyaratan yang dinyatakan di dalam hadis Ijban, iaitu ikhlas semata-mata kerana Allah dan tidak mempersekutukannya. Di dalam hadis Ijban kita lihat khadisan min ya bastaghi bi dzalika wajh Allah. Jadi hendaklah dia mengikhlaskannya di dalam hatinya. Dan yang kelapan, para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan la ilaha illallah. Daripada mana ni? Daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu hadis Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa seolah-olah terlupa akan keistimewaan keagungan la ilaha illallah. Jadi dia seorang nabi, seorang nabi daripada kalangan ulul azmi. Kisahnya banyak terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kadang-kadang Nabi pun diingatkan tentang keistimewaan la ilaha illallah. Apa lagi orang biasa? Ini menunjukkan bahawa orang biasa lagi perlu diingatkan, selalu diingatkan tentang fadilat la ilaha illallah, fadilat tauhid. Dan ini saya ingin ambil berikan perhatian dan nasihat. Ini jarang kita lakukan, iaitu menerangkan waalaikumsalam tentang kelebihan tauhid, kelebihan la ilaha illallah. Banyak selain daripada yang terdapat dalam kitab ataupun dalam hadis-hadis yang terbaca kemarin, ada banyak lagi kelebihan la ilaha illallah. Kalau dikumpulkan memang banyak. Baik. Jadi kalau kita perhatikan antara agenda dakwah seorang yang berdakwah yang mempunyai manhaj, hendaklah dia menjinakkan hati-hati manusia dengan tauhid. Dan antara caranya adalah selalu mengingatkan mereka, memberikan mereka berita gembira tentang keistimewaan dan kelebihan tauhid. Jadi mereka bila sayang tauhid itu, barulah senang mereka mengamalkan tauhid dan menjaganya. Jadi hadis-hadis seperti ini perlu kita selalu bacakan di radio ke, di surat khabar ke. Tapi kita ni masalah ni susah sikit lah. Jadi itu agenda kita dalam khutbah, mesti ada agenda tentang tauhid. Sebenarnya ada, kalau kita lihat khutbah Rasulullah SAW, khutbah hajar dia bermula dengan tak ada yang tertinggal daripada syahadah la ilaha illallah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru rasulullah. Dan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jadi insyaAllah sentiasa dalam memulakan khutbahnya, dia akan memulakan dengan syahadah la ilaha illallah. Dan di dalam zikir-zikir kita dapat di zikir siang, zikir petang, lepas solat dan seterusnya, ada la ilaha illallah. Dan zikir yang paling afdal pada hari Arafah yang dibacakan oleh Nabi SAW dan Nabi-Nabi sebelum beliau juga adalah la ilaha illallah daulah syarikalah la mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan ketika talbiyah waktu haji, la ilaha illallah lagi, labbaikalah syarikalah labbaik la syarikalah kau mana, maknanya tiada sekutu bagimu tuan, dan seterusnya. Kemudian yang faedah berikutnya nombor 9, berat timbangan la ilaha illallah mengungguli berat timbangan seluruh makhluk. Padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut yang ringan timbangannya. Jadi beratnya timbangan la ilaha illallah melebihi timbangan seluruh makhluk. Jadi terjemahan dia, faham? Siapa faham ni? Pada ada di antara orang mengucapkan kalimat tersebut yang ringan timbangannya. Kalau faham, cakap faham eh? Tak faham? Nak cakap boleh, tak nak cakap boleh. Ha? Faham? Semua faham eh? Agaknya yang ringan timbangan tu tak faham, bayar dosa eh? Berat timbangan yang melepaskan dia daripada azab. La ilaha illallah lebih berat banding dengan seluruh makhluk, padahal ada antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut yang ringan timbangannya. Apa yang dimaksudkan tu? Ada syubhat dengan syirik. Ada syubhat dengan syirik. Yang tak menghayatinya. Jadi la ilaha illallah tu sebutan-sebutan biasa saja eh. Okey. Saya tengok bahasa Arab dia je eh. Sekejap. Ada susah sikit nak faham. Itu tentang nombor 6 lah. Tapi ini tentang nombor berapa ni? Nombor 9. Okey, bahasa Arab begini. At-tanbih li rujhaniha bi jami'il makhluqat. Maknanya mengingatkan tentang beratnya la ilaha illallah berbanding dengan semua makhluk-makhluk Allah. Ma'anna katiran min man yaquluha yakhiffu mizanuhu. Sedangkan kebanyakan orang yang mengucapkannya timbangannya ringan. Dia macam ni. La ilaha illallah kat satu timbangan. Lagi satu timbangan semua yang ada dekat langit dan bumi. Betul tak? Dan ada yang dekat langit dan yang bumi ni ada yang mengucapkan la ilaha illallah juga. Tapi la ilaha ni lebih berat daripada yang lain. Jadi mungkin bagaimana yang kebanyakan kita faham, bahawa ada yang mengucapkannya tu yang la ilaha illallah lebih berat. Macam mana dia boleh lebih berat? Sebab ucapannya itu hanya ucapan, tetapi dia tidak memenuhkan syarat-syarat kalimah la ilaha illallah. Jadi yang dimaksudkan sini, beratnya la ilaha illallah kalau dia bersih, suci daripada segala yang menodainya, iaitu syirik besar, syirik kecil, maksiat, bid'ah dan sebagainya, dan dia datang dengan segala yang kewajipan-kewajipan la ilaha illallah itu, maka yang itu akan menjadi berat. Jadi bukan semua orang punya la ilaha illallah boleh berat macam itu, lagi berat daripada langit dan bumi. Baik. Nah. Jadi yang ke-10. Dinyatakan bahawa bumi itu ada 7. Sebagai nas, an-nas ala anal aradina sab'. Sebagaimana halnya langit. Ini tak ada masalah. Yang ke-11, sebab ada dalam ayat Al-Quran, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Dalam surah At-Talaq, tak silap saya. Allah telah menciptakan 7 petala langit dan bumi mithlahunna, sepertinya. Mithil maknanya seperti. Jadi kalau 7 untuk langit, maknanya bumi pun 7. So itu datang daripada Al-Quran. Kemudian daripada hadis ini menunjukkan bahawa bumi itu ada 7, dan telah kita jelaskan 7 zahirnya pun berlapis-lapis, bukan 7 benua atau kontinen. Nah, yang ke-11, langit dan bumi ada penghuninya. Langit dan bumi ada penghuninya. Siapa tu penghuni langit? Malaikat-malaikat yang berakal. Dan kata Allah SWT dalam hadis itu, ghairi, penghuni-penghuni lain, penghuni-penghuni langit selain aku. Maknanya Allah SWT pun ada di langit. Tapi dia tak masuk ke dalam situ sebab Allah SWT tak seperti malaikat yang hidup dalam langit dan dibumbungi oleh langit dan memerlukan langit sebagai tempat tinggal. Baik. Jadi bumi tentu sekali ada penghuni-penghuninya. Yang ke-12, menetapkan sifat-sifat Allah. Berbeza dengan pendapat Asy'ariyah. Terdapat dalam bab ini apa? Menetapkan sifat-sifat Allah SWT. Jadi apa sifat-sifat Allah SWT yang kita jumpa kat dalam bab ini? Antaranya adalah kalimat Allah SWT kan? Nabi Isa adalah kalimat Allah SWT. Dia menunjukkan Allah SWT berkata-kata. Dan ada qaul qul la ilaha illallah, Allah SWT berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Ada perkataan firman Allah SWT, itu adalah sifat Allah SWT. Dan ada dalam hadis yang mengharapkan wajah Allah SWT, itu menunjukkan bahawa Allah SWT mempunyai sifat sifat wajah yang layak bagi Allah SWT. Dan sifat kalam, sifat wajah ini adalah sifat-sifat khabariyah zatiyah. Sifat apa? Khabariyah zatiyah. Khabariyah maknanya dia datang daripada khabar. Allah SWT berkata-kata Allah SWT ada wajah. Bukan kita istimbat dengan apa ni, dengan akal. Dan dia adalah zatiyah kerana dia sebahagian daripada zat Allah SWT. Tapi kalau untuk manusia, kita ada apa ni, ada wajah, tapi dia sebahagian daripada kita kan. Tapi kita tak boleh cakap bahawa wajah Allah SWT sebahagian daripada Allah SWT. Itu tak boleh. Ha, itu tak bagus ataupun tidak tidak layak kita cakap macam itu. Jadi kita cuma cakap dia adalah sifat zat Allah SWT. Sebab terdapat ada satu jenis lagi sifat Allah SWT yang namanya sifat perbuatan Allah SWT. Sifat fi'liyah. Sifat perbuatan tu seperti apa? Allah SWT istawa alal arsh, contohnya dalam Al-Quran banyak sebutkan Allah SWT kemudian dia berada di atas, di atas arasnya. Jadi sebelum tu tidak, jadi maknanya lepas tu baru dia beristiwa alal arsh sebab diciptakan langit dan bumi. Jadi itu adalah satu sifat perbuatan. Maknanya bukan sentiasa macam itu. Tetapi bila berlaku sifat ni, perbuatan ini, bila Allah SWT mengkehendaki. Sama juga ciptaan Allah SWT. Allah punya sifat apa? Mencipta, al-khalqu. Ini bukan sifat zat Allah SWT, tapi sifat fi'il Allah SWT. Iaitu bila dia berlaku fi'il ini, bila Allah SWT kehendaki. Sebab tu innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Hanya sahaja yang kita katakan, kami sebutkan pada perkara yang kita kehendaki, bila kita kehendaki adalah kita katakan kun, maka jadilah dia. Jadi sebelum disebutkan kun, Allah SWT belum hendak lagi. Bila Allah hendak, Allah akan sebutkan kun, maka jadilah. Jadi itu ciptaan itu berlaku dengan dengan masyiah ataupun kehendak Allah SWT. Begitu juga dengan perkara lain. Allah nak ampunkan bila Allah nak, bila Allah ampunkan dengan dengan kehendak Allah SWT mengampun. Perkara ini, kalau sampai setakat ini kita cuma dapat faham ini, dah bagus dah. Bahawa ada sifat Allah SWT fi'liyah. Jadi sifat kalam Allah SWT, sifat apa? Sifat kalam Allah SWT sifat apa? Sifat fi'il ke sifat zat? Sifat? Sifat fi'il. Ya? Berkata-kata. Maknanya dia perbuatan Allah SWT. Betul? Betul ke tak? Maknanya bila Allah tidak berkata-kata, baru Allah berkata-kata. Maknanya dalam awak sekarang berkata-kata tak? Kita berkata-kata. Kita ada sifat apa? Kita speaking human lah. Betul eh? Sekarang awak senyap kan? Semua tak, saya je seorang berbual. Semua tengah senyap. Jadi awak sekarang tak boleh kata-kata. Tidak berkata-kata. Ataupun awak boleh berkata-kata, cuma awak nak ke tak nak je. Faham tak ni? So tak boleh kita katakan sifat kalam hanya sifat fi'il saja, macam sifat istiwa. Tak boleh. Sebab sifat tu ada pada zat Allah SWT. Kata-kata tu memang kita ada pada kita tu. Kalau kita bukan bisu, kita tidur pun kita boleh berkata-kata. Kerana kita mempunyai sifat berkata-kata. Faham? Faham eh? Tetapi kalau kita nak cakap tu, kita bila kita nak kita cakap, kita tak nak kita tak cakap. Serupalah tu dengan sifat kalam untuk Allah SWT. Dia sifat zat dan juga sifat fi'il. Jadi asal sifat zat tu memang ada pada Allah SWT. sujud daripada azal lagi, azali lagi, maknanya daripada qadim lagi lah. Tetapi jadi itu sifat apa? Ha, itu sifat kalam. Kemudian yang ada dalam Al-Quran, yang sebelum Al-Quran apakah firman Allah SWT, kata-kata Allah SWT dalam Taurat, dalam Injil, itu semua adalah kalamullah. Kalamullah, firman Allah SWT, bahasa dia lain apa semuanya, lafaz-lafaz dia pun lain. Jadi sebelum turun Quran, Allah dah bercakap dengan Quran ke? Belum kan? Belum. Ha, jadi menunjukkan Quran itu baru ke? Lama. Baru ke lama? Baru. Barulah. Baru Quran saya cakap kalam min zikrin muhdatin. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatin illa istama'u wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Wa asarru an-najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Telah dekatlah hisab mereka dan mereka dalam kelalaian mereka bermain-main. Okay. Tidaklah datang kepada mereka zikrum mir rabbihim, satu peringatan daripada Tuhan mereka, muhdathin. Muhdath maknanya apa? Yang baru. Illa istama'u, mereka dengar yang baru ni, itu Quran. Illa istama'u wa hum ya'lamun, tapi mereka main-main. Lahiyatan qulubuhum, hati-hati mereka lalai dengan Quran, tak mau dengar lah. Main-main. Dan mereka kata wa asarru najwa, bisik-bisik antara satu dengan lain. Ini adalah seorang lelaki saja, bukannya malaikat pun. Apakah didatang kamu mendatangi sihir dan kamu apa ni melihat sihir tapi kamu nak percaya kan? Jadi dia kata ni sihir lah, dia kata ni cuma manusia biasa lah. Baik. Yang penting di sini Allah SWT menyifatkan kalamnya kat sini sebagai muhdath yang baru. Ha, tapi dalam waktu yang sama, kalam tu adalah sifat yang lama. Sebelum Allah ciptakan langit, bumi, belum ada manusia, belum ada Nabi, belum ada apa semuanya, Allah boleh berkata-kata tak? Ada sifat kata ada pada Allah SWT. Seperti sifat apa? Sifat kudrah, sifat melihat, mendengar dan apa semua. Sebelum Allah ciptakan makhluknya, Allah dah ada sifat-sifat zat tersebut, sifat rahmah dan seterusnya. Tetapi sebab itu sifat kalam ini antara sifat yang unik lah untuk Allah SWT. Tak unik mana pun lah, tapi dari sudut definisi dia, dia kena tambah. Dia sifat zatiyah dan fi'liyah. Sifat zat dan fi'liyah, dia dua-dua sekaligus. Jadi yang sifat zat dia tu, yang asli tu adalah sifat qadim. Adapun dia punya afrad tu adalah hadas ataupun adalah hadis atau adalah baru. Asal perkataan ataupun kalam tu adalah lama untuk Allah SWT. Tetapi yang dikeluarkan dalam semasa-masa ke semasa tu, itu adalah baru. Dan Allah SWT berkata bila-bila saja dia kehendaki. Sebagaimana dalam ayat Quran banyak kan, bila dia kehendaki sesuatu dia kata kun. Dan Allah SWT yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Meminta kepada Allah SWT setiap yang ada di langit dan di bumi. Malaikat minta kepada Allah SWT, tanya kepada Allah SWT, yang di bumi doa kepada Allah SWT, jawab lah. Habis jawab. Baik. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah SWT setiap hari ada urusannya. So itu menggambarkan, bukan gambar maksud saya tu, adalah menyifatkan Allah SWT. Jadi setiap hari lain dengan yang lain hari sebelumnya. Jadi baru lah. Daripada sudut itu dia baru. Tetapi ahlu bid'ah, ahlu bid'ah, mereka faham lain. So kalau kita katakan bahawa Quran ini lama, mana boleh dia lama? Ni baru datang Quran ni. Sebelum ada Quran, Injil dulu, baru Taurat, betul tak? Jadi mereka katakan ni semua adalah makhluk aja. Kalau baru maknanya apa? Dia makhluk Allah SWT. Satu Mu'tazilah kata Quran makhluk. Asy'ariyah pun akhirnya kata Quran ni pun makhluk. Jadi apa Quran tu? Mereka kata cuma ibarat daripada firman Allah SWT. Allah SWT mempunyai satu sifat berkata-kata dalam nafsnya, dalam dirinya. Jadi bila dia takbirkan dia, takbir tau kan? Dia ekspreskan dia dalam bahasa Hebrew, dia jadi Taurat. Bila dia ekspreskan dalam bahasa apa tu, Kristian apa? Terbalik saya tu. Okey lah, tak tahu apalah bahasa dia. dia jadi Injil. Bila diekspreskan dalam bahasa Arab, dia jadi Quran. Cantik betul lah. Jadi yang penting itu adalah kalam Allah SWT katanya. Jadi akhirnya ia bukan betul-betul kalam Allah SWT yang boleh didengar. Dia cuba makna kalam Allah SWT. Tak ada yang kat situ. Sebenarnya kalam Allah SWT semuanya adalah expression daripada kalam Allah SWT. Kenapa mereka kata gitu? Sebab kalau ini adalah kalam Allah SWT, dia baru. Kalau baru mana boleh jadi sifat? Baru semua adalah makhluk pada mereka. Yang baru semua adalah yang diciptakan. Kalau sifat Allah SWT macam Allah Zat Allah SWT, dia lama, dia qadim. Jadi itu pemahaman mereka. Tapi salahlah. Awak cuba bayangkan, kalau kita terjemahkan Quran kepada bahasa apa tadi awak cakap tadi? Injil bahasa apa? Asal eh? Aramaik lah. Dia jadi Bible lah. Okey, kalau Bible kita translate kepada bahasa Arab, dia jadi Quran ke? Kalau ikut pemahaman mereka, dia akan jadi Quran. Ini menunjukkan bahawa ni tak betul. Menunjukkan bahawa ni lain, ni lain, ni lain. Lafaz dia semua lain. Makna dia pun lain. Sebab tu mereka kata kalam Allah SWT adalah kalamun nafs, kata Asy'ariyah. Adalah kalamun nafs, yakni kata-kata dalam hati. Kita semua berkata-kata dalam hati kan, dan kita berkata-kata luar hati lah, yang kita boleh dengar, yang tak boleh dengar apa, yang dalam hati. Jadi mereka kata kalam Allah, Allah berkata-kata. Betul, Allah berkata-kata. Tapi kata-kata Allah semua dalam hati. Apa pendapat awak? Allah dalam hati ke? Bukan hati yang macam tu. Dalam hati lah. Bukan hati yang macam tu. Kita tak perlu tak nak gaduh dengan diorang pasal dalam hati lah. Maknanya dalam hati, dalam batin lah. Bukan kat luar. Maksudnya, yang itu kita tak nak cakap. Nafs tu ada dalam diri lah. Ataupun dalam diri. Jadi jawab kita macam mana? Kalau betul lah itu maknanya Allah berkata-kata, orang yang sedang tidur tu pun sedang berkata-kata. Orang yang bisu tu pun berkata-kata. Sebab orang yang bisu dia tak boleh cakap dengan apa ni? Dengan suara. Tapi dia dalam hati dia macam mana? Sebab dia boleh tulis. Dia kata aku nak gini, nak gini, nak gini. Betul tak? Dia boleh pakai sign language dan seterusnya. Tapi ada tak orang kata dia berkata-kata bukan bisu? Tentu sekali. Dia adalah orang bisu. Jadi kalau orang yang tak boleh berkata dengan suara, bisu lah tu. Orang yang sedang tidur, dia berkata-kata dalam mimpi, tata terpekik, tengah ternyanyi, main bola, oi, pas bola kan? Kalau baru tengok bola. Macam-macam dialog ada kat dalam tidur dia, dalam hati dia. Cuba bayangkan awak lihat bagaimana mereka gunakan akal terlampau banyak sangat. Wahyu orang dah tinggalkan. Akhirnya mereka kata definisi Allah berkata-kata adalah Allah berkata-kata dalam hati. Apa yang Quran, yang Taurat, yang Injil adalah expression daripada makna yang dalam hati tersebut. Dan Asy'ariyah, Mu'tazilah pun sama juga, lebih teruk lagi. Mereka ni meletakkan syarat yang keras, yang sempit untuk menetapkan akidah. Siapa belajar nak letakkan akidah ni? Akidah kita surga tu apa ni, hak, neraka tu hak, malaikat tu gini, gini, gini semuanya kan, perkara-perkara yang gaib ni. Kumpulan ini mereka meletakkan mestilah dalam akidah tu dalil ke mesti Quran ataupun hadis mutawatir. Ataupun hadis mutawatir. Jadi kalau ada bukan Quran, bukan hadis mutawatir, cuma hadis ahad dia, walaupun Bukhari Muslim, tak boleh pakai dalam akidah. Tapi awak tengok akidah tadi, mana Quran, mana dia pakai? Hadis apa dia pakai? Tak pakai hadis pun. Tapi dia pakai syair. Syair daripada seorang Kristian, innal kalama lafi fuadi. Lebih kurang gitu maknanya, sesungguhnya kata-kata lah adalah dalam hati. Jadi syair dia pakai untuk apa ni? Untuk meletakkan akidah. Quran dia tinggalkan. Quran dia penuh Allah berkata-kata dengan malaikat, aku nak ciptakan apa, khalifah, dia jadi dengan khalifah atas muka bumi. Dia cakap dengan iblis, dia cakap dengan Nabi Adam, dia cakap dengan Nabi-Nabi, macam-macam ada kat dalam situ. Dan wakallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata-kata dengan Musa betul-betul berkata-kata. Itu semua dia tolak, dia anggap macam ni. Jadi kalau lafaz dalam Quran ni bukan daripada Allah SWT, makna je daripada Allah SWT, habis tu lafaz tu siapa punya lafaz? Jadi ni ada khilaf di kalangan mereka. Dia jadi susah kan? Mereka kata sama ada lafaznya daripada Jibril alaihissalam, Jibril faham makna dia, dia sebutkan dalam bahasa Arab, ataupun lafaznya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan kalam Allah. Jadi kalam apa? Kalam Jibril atau kalam Muhammad. Sedangkan dalam Quran, siapa yang kata ini adalah kalam bashar, kata-kata manusia, kata-kata Muhammad, faqad kafar, maka dia telah kafir. Sa'uslihi saqar dalam surah Al-Muddathir. Jadi kami akan masukkan dia dalam neraka. Sebab orang-orang Quraisy, mereka bila dengar ni, mereka kata ni bukan kalam Allah, tetapi ni adalah kalam manusia. Jadi syubhat ni kat mana? Yang tadi saya sebutkan, bila ulama sebutkan akidah ada macam ini, macam ini, macam ini, ada sebab-sebab dia. Jadi sifat tu ada dua macam. Satu sifat zatiyah ataupun khabariyah zatiyah, ada satu lagi sifat fi'liyah, dan ada juga sifat zatiyah fi'liyah, macam sifat kalam berkata-kata. Okay, macam melihat, mendengar dan apa semua ni sifat apa? Zat lah, sifat zat. Ada pun orang-orang Mu'tazilah, dia ada satu puzzle untuk kita. Kalau disah, kita namakannya puzzle. Allah apa? Berkata-kata. Allah melihat, Allah mendengar. Baik. Kalau sebelum Allah SWT ciptakan makhluk-makhluk yang berkata-kata, yang boleh dilihat, Allah melihat siapa? Allah dengar suara siapa? Allah berkata-kata dengan siapa? Kalau awak kata sifat zat tu semua sifat lama, memang sedia ada pada Allah SWT, jadi macam pula kalau sebelum ciptakan manusia, Allah lihat siapa? Allah dengar kepada siapa? Siapa nak jawab? Soalan ni zaman ni tak keluar lah, melainkan kita jumpa satu grup nanti akan belajar satu hari. Tak mustahil ada orang yang akan kembangkan balik mazhab ni. Tak mungkin. Sebab orang kalau benci dengan sunnah, benci dengan salaf, dia akan belajar balik Madrasah Ahlul Bid'ah, Mu'tazilah, akan keluar balik. Buku-buku dia akan keluar balik. Dan Asyairah tak ada orang dekat dengan Mu'tazilah. Sebab tu Mu'tazilah mereka menolak sifat-sifat Allah SWT. Kalau kamu kata ni sifat zat Allah SWT, jadi macam mana yang tadi? Sebab tu dalam kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, dalam akidah Tahawiyah, dia kata Allah SWT ada sifat-sifat zat ini daripada dulu lagi sedia ada. Bukanlah setelah dia menciptakan manusia, iktasaba ismu, barulah dia dinamakan pencipta. Kalau belum dia ciptakan makhluk, dia tak ada sifat cipta, dia tak dinamakan pencipta. Baik, begitu juga dengan sifat-sifat lain, melihat, mendengar dan sebagainya. Itu semua dah memang ada daripada dulu. Itu semua kata-kata yang menggunakan akal. Kata-kata mereka tu hanya menggunakan akal. Macam inilah hujah mereka, logik mereka. Kalau awak ni seorang artis, lukis ke atau geng seni artis, awak mesti dah lukis sesuatu baru kita boleh panggil awak artis lah. Kalau awak tak pernah lukis apa-apa, macam mana orang nak panggil awak? Awak artis. Maksudnya macam itulah. Jadi bila awak dah start lukis, baru kita namakan awak artis. Jadi ada kena-kena dengan sifat dan nama Allah SWT. Untuk kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Sifat Allah SWT, sifat zat, seperti wujudnya Allah SWT, seperti sifat-sifat lain, ada pada Allah SWT sebelum diciptakan apa-apa juga. Cerita ni hampir serupa dengan cerita kalau Allah SWT ada di atas, sebelum diciptakan langit, sebelum diciptakan arasy, Allah kat mana? Mana ada atas, ada bawah. Kalau sekarang Allah kat atas, banyak Allah kat atas, arasy, langit, dunia semua kat bawah. Jadi sebelum ada tu semua, Allah kat mana? Sebab tu macam kata Allah tak ada kat atas. Allah tak ada kat atas. Allah ada kat mana dia dulu ada. Itu. Apa dia kita? Awak nak main falsafah-falsafah dengan kita? Kita Quran dah kata Allah ada kat atas. Sambil ismah rabbikal a'la, tasbihlah dengan nama Tuhanmu yang paling tinggi. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat takut terhadap Tuhan mereka yang ada di atas mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. dan macam-macam ayat Ar-Rahman Al-Arasy Istawa tu ada 7 kali dalam Al-Quran. Itu semua awak tolak tepi, awak pakai falsafah-falsafah ni. Dulu ni kalau belum ada ni, kat mana Allah ni? Satu cerita lain pula. Kalau betul lah langit ni semua kat atas, betul lah Allah SWT ada kat atas, jadi kita semua baring, kita duduk kan, kita baring letakkan kaki kita kat atas. Bulan kat mana sekarang? Kalau sekarang kita tengah duduk, bulan kat mana? Kat atas. Kita baring, kita letak kaki kat atas kita, bulan kat atas ni kan. Jadi bulan kat mana sekarang? Kita kat atas bulan ke bulan kat atas kita? Takkan saya nak draw apa eh? Faham tak? Faham? Jadi bulan kat bawah. So ni atas bawah ni, ni semua relatif aja. Makanya betul-betul atas. Dengan falsafah-falsafah gini, betul lah Quran dan hadis. Cantik lah tu. Dan dia pakai sains pula lah, bumi bulat apa semua. Apa jawapan kita? Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjawab, dan sebelum tu ada ulama-ulama menjawab, kalau ada semut jalan kat atas eh, atas bumbung, ada kayu-kayu ni, sekarang tak ada kayu lah, ataupun dia jalan atas bumbung, kaki dia kat bawah, kita katakan dia dekat mana? Di atas kita lah, betul tak? Tapi kadang-kadang dia boleh pergi ke bawah kan, kaki dia kat atas, dia jalan juga kan. Kita kata dia kat bawah kita ke kat atas je? Dia tetap kat atas. So bulan macam mana pun nak awak, dia tetap kat atas sebenarnya. Nak pakai akal pun sebenarnya boleh. Jadi itu permasalahan apa ni, sifat-sifat Allah SWT. Jadi sengaja kita panjang lebar sikit kat sini. Dia pun betul-betul panjang. Ada banyaklah kaedah-kaedah dan sifat-sifat Allah SWT. Jadi untuk kita, kalau kita jumpa je sifat-sifat macam zat yang ini, kita tetapkan aja dan kita katakan inilah sifat Allah SWT yang layak bagi Allah SWT, yang tidak menyerupai makhluknya. Baik, yang ke-13, apabila anda memahami hadis Anas radhiyallahu an, anda akan tahu bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ijban, maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, bukan sekadar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan sahaja. Hadis Anas tu adalah hadis yang kalau kau datang dengan dosa sebesar bumi tu dan kau tak syirikkan aku, so itu menunjukkan bahawa pemahaman mengucapkan la ilaha illallah tu adalah dengan tidak melakukan syirik. Yang nombor 14, perhatikanlah perpaduan sebutan sebagai hamba Allah dan Rasulnya, abduhu wa rasuluh, abdullahi wa rasuluh, dalam peribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itu menunjukkan kesamaan sifat kedua nabi ini, Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Dua-duanya adalah hamba dan dua-duanya adalah rasul. Ini pentinglah, sebab apa? Ada orang sekarang dia tak mau sembah Nabi Isa alaihi salam. Dia tahulah tahu agama Kristian. Tapi Nabi Muhammad boleh sembah. Boleh seru-seru. Boleh minta dia syafaatkan kita lah. Boleh minta dia selamatkan kita lah, ampunkan dosa kita pun ada juga. Dilakukan oleh sebahagian orang Islam, alhamdulillah. Dia terlupa bahawa sebenarnya, sebab tu syahadah ni penting. Kalau Nabi Isa hanya hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak, bukan Tuhan, sama lah Nabi Muhammad SAW hanya hamba dan Rasulnya. Waktu kita heran ada dalam surat khabar, demi keagungan kamu, syafaatkan kami. Kita minta demi keagunganmu tu siapa? Wah, ya Rasulullah. Bukan wahai Allah, demi keagunganmu, demi keagungan Rasul SAW, dia suruh syafaatkan. Dia bukan Allah syafaatkan dia, Rasul syafaatkan. Syafaat apa maknanya? Tolong, bantu, selamatkan. Macam-macam jenis syafaat ada. Yang terutama sekali adalah menyelamatkan pada hari kiamat daripada masuk api neraka. Itu kan hanya boleh diminta daripada Allah SWT, sebab perkara tersebut tidak ada yang layak melakukannya selain Allah SWT. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak dapat buat tersebut. Okay. Yang ke-15, mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Ini telah kita jelaskan kenapa dia dikhususkan sebagai kalimat Allah, sebab dia tidak mempunyai bapa. Yang ke-16, mengetahui bahawa Nabi Isa adalah roh di antara roh-roh yang diciptakan Allah Subhanahu Taala. Kita pun ada roh, Nabi Muhammad pun ada roh, Nabi Isa pun ada roh, semua roh sama lah, maknanya ciptaan Allah Subhanahu Taala. bukan maknanya Nabi Isa itu adalah roh daripada Allah, yaitu sebagian daripada sifat Allah SWT. Tidak, ciptaan. Sebagaimana natatallahi wa suqiyaha, kan ada? Unta Allah, bukan sebahagian daripada Allah unta itu. Tapi apa? Unta ciptaan Allah SWT. Baitullah, rumah Allah, bukan sebahagian daripada sifat Allah, tapi apa? Baik rumah ciptaan Allah SWT. Disebutkan kerana nak mengagungkannya, memuliakannya. Sebagaimana Abdullah, hamba Allah SWT, semuanya ciptaan Allah SWT. Yang ke-17, mengetahui keistimewaan beriman kepada keberadaan syurga dan neraka. Apa keistimewaannya beriman pada syurga dan neraka? Akan masuk syurga, selamat daripada neraka. Kata Nabi SAW, adkhalahullahu jannah, Allah akan masuk dalam syurga. Yang ke-18, mengetahui sabda Rasulullah SAW, betapa pun amal yang telah diperbuatnya. Ini telah disyarahkan lepas, alama kana minal amal. Saya ingat lagi tafsiran alama kana minal amal, mengikut perbuatannya. Jadi kita fokus dekat perkataan amal tu. Jadi amal ni ada dua macam. Satu amal apa? Amal baik saja. Jadi kalau amal baik saja, apa tafsirannya? Dia akan masuk syurga mengikut amal baik saja. So macam mana? Ikut direct dan juga apa? Ikut darajatnya dalam amalan baik. Jadi orang yang lebih banyak amalan baik, dia akan masuk syurga mengikut amalan baik tu, dia lagi tinggi darajat. Dan dia masuk terus. Kalau kita tafsirkan amalan tu dengan tafsiran kedua, apa dia? Amal baik dengan buruk. Amal baik ada pecahan dia lah. Kalau amal buruk, apa ni, dia campur ada amal baik dengan amal buruk, jadi sama ada apa? Dia di Allah ampunkan dia, jadi Allah masukkan terus dalam syurga. Ataupun Allah tak ampunkan dia, tak ampunkan dia sebab dosanya lagi banyak. Jadi Allah SWT seksa dia dengan keadilannya. Dan lepas itu Allah SWT akan masukkan dia ke dalam syurga. Jadi mengikut amalan dia tu maksudnya macam tu. Ini antara akidah yang paling penting. Inilah akidah yang membezakan antara kita dengan Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Dan masuk ke dalam bab Mu'tazilah ni adalah Syiah. Syiah ni banyak ikut Mu'tazilah. Kalau siapa nak tahu, Syiah ni akidah dia banyak ikut Mu'tazilah. Yang ada tu dia sendirilah, dia special. Bab Imamiyah tu semua dia special. Tapi dalam bab ini, orang salah, orang buat dosa besar, masuk api neraka, dia sama dengan Mu'tazilah. Sebab apa? Akidah dia daripada sudut lain, banyak pakai, semua pakai akal. Ni ada bid'ah semua, dia ada geng, dia ada apa? Grup dia lah. Dia boleh jadi kawan kat satu tempat. Jadi Khawarij dengan Mu'tazilah tak sama. Mu'tazilah terus pakai apa? Pakai akal. Khawarij sepatutnya pakai zahir Quran kan? Tetapi kalau kita tengok dalam sebagian akidah, dia dengan Khawarij sama. Kalau dia dengan Mu'tazilah boleh sama pula dalam bab ni. Iaitu siapa yang buat dosa besar, dia dengan Mu'tazilah sama. Kita tak boleh panggil dia beriman. Iman seketul lagi kata dia. Iman seketul, bukan macam telur boleh potong setengah-setengah. Kalau telur dah mahal, potong setengah harga sama lah. Boleh potong tak iman? Tak boleh. Jadi kalau buat dosa, menyalah daripada iman, iman tu habis, keluar, hilang. Jadi siapa buat dosa besar, berzina, mencuri, bohong dan sebagainya, ingkar ibu bapa ke, iman tu habis. Jadi kita tak boleh panggil dia beriman, kita panggil dia kafir. Itu Khawarij. Jadi kita, kalau kat dunia ni, kita boleh bunuh dia lah kalau dia tak taubat. Yang penting kat akhirat dia, kalau mati dalam keadaan itu tak bertaubat, dia kekal dalam api neraka macam Fir'aun, macam Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab tu kat dunia, orang-orang Khawarij ni dia boleh bom, dia boleh pancung pemerintah, raja yang apa, pada dia zalim ke apa semuanya, dia boleh bom aja pada dia tu semua kafir. Dia pergi masuk masjid macam tadi, orang tengah sembahyang subuh, dia boleh datang, dia boleh tembak. Sebab pergi Sudan, jangan terperanjat, dia datang, dia tembak semua kat dalam. Dia kata ni masjid, siapa punya masjid? Pemerintah kafir. Dia masuk bas, dalam budak sekolah, ada guru sekolah, dia datang, bawa serapang, dia tembak semua. Ni guru sekolah apa? Sekolah pemerintah kafir. Anak murid ni semua duduk kat dalam sistem kafir, dia bunuh semua. Jadi ini Khawarij zaman sekarang masih ada lagi. Jadi pemahamannya daripada mana? Daripada perkara yang amat berbahaya itu, tentang hukum orang Islam yang melakukan dosa besar. Mu'tazilah pun sama juga. Dia kata kalau iman, orang yang beriman buat dosa besar, macam mana nak panggil dia beriman? Pada dia pun iman seketul. Tapi kita tak nak panggil dia kafir. Itu Mu'tazilah di tengah-tengah sikit. Jadi kita kata dia duduk di tengah-tengah daripada dua tempat, manzilah baina manzilatain. Yakni ada iman, ada kafir dekat tengah-tengah. Tak boleh panggil dia beriman, tak boleh panggil dia kafir. Yang penting kalau dia mati dalam keadaan gitu, hari kiamat tetap dia sama dengan apa ni, orang-orang kafir. Tak boleh keluar. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Dia sama. Sebab tu Mu'tazilah antara manhajnya, dia ada apa tu, dia membenarkan kita khuruj ala imam. Yakni kita boleh apa? Kita boleh perang imam dan orang-orang Islam kalau dah buat dosa besar. In the end dia sama dengan khawarij. Dan Syiah lagi lah champion. Syiah paling champion apa ni? Bunuh pemerintah, perang dengan orang Islam. Awak tengok sejarah orang lebih dulu lagi. Jadi ini bila kita baca hadis tadi dan masalah alamakan minal amal dengan tafsiran tadi, fahamlah kita eh. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman ni apa dia? Iman itu bukan hanya dalam hati, bukan hanya percakapan, tapi ia juga dikuatkan dengan apa? Amal perbuatan. Semua itu sebahagian daripada iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak mensia-siakan iman kamu. Tafsirannya adalah solat kamu dulu kat Baitul Maqdis. Dan kemudian iman itu dia bertambah dan berkurang. Bertambah dengan keimanan, yakni ketaatan, dan dia berkurangan disebabkan maksiat. Ditambah boleh kurang. Dan bila orang buat dosa besar, kita tak anggap iman tu macam telur, ataupun macam telur-telur boleh potong apa ni, seketul lah yang tak boleh potong je. Pada kita apa, dia akan mencacatkan keimanan. Dia mengotorkannya, mengurangkannya boleh, tapi bukan terus maknanya dia dihilang terus. Jadi lagi banyak dosa, imannya makin kurang, makin kurang, makin kurang. Kan dalam hadis, siapa yang tak mengingkar mungkar dengan tangan tak ada, dengan lidah tak ada, dengan hati je, kalau dia buat itu adalah, itu tak adalah ada pada dirinya daripada iman, melainkan sebesar zarah, sebesar biji je. Tunjukkan tu sikitnya iman dia. Tunjukkan bahawa iman tu boleh naik, boleh kurang. Yang berikutnya adalah yang ke-15, mengetahui, okay, yang ke-17, ke-18, ke-19, mengetahui bahawa timbangan mempunyai dua daun. Dari mana dia dapat ni? Iaitu daripada hadis itulah, bahawa kalau ditimbang la ilaha illallah dan segala makhluk langit dan bumi, kan lagi satu timbangan. Tapi sebenarnya kata Syekh Fahmi Rahmat Ta'ala, ini adalah tersilap apa ni, pandangan daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Sebab dia teringat tentang apa ni, timbangan di hari kiamat. Senangkan dalam hadis tu bukan cerita pasal timbangan hari kiamat. Dalam hadis wahai Musa, kalau la ilallah kat satu timbangan, ini semua kat satu timbangan, bukan maknanya hari kiamat. Kalau ditimbang, dia lagi berat daripada yang itu. Bukan maknanya neraca itu ada dua timbangan sahaja. Itu perlukan kepada dalil lain. Yang ke-20, mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis, ia bertari bidzalika wajah Allah. Dia mencari dengan mengucapkan la ilaha illallah dan syahadah-syahadah lain itu kerana mengharapkan wajah Allah SWT. Jadi wajah Allah SWT, maknanya Allah SWT punya wajah, dan juga perkara yang kita hendak daripada wajah Allah SWT, iaitu apa? Mendapatkan keridhaan Allah SWT, pengampunan Allah SWT, itu semua makna daripada wajah Allah. Jangan kita ambil makna-makna yang apa dipanggil itu maknawi saja, yang fizikal kita tak ambil. Okey. Ada apa soalan? Kita pindah ke bab yang berikutnya. Bab berikutnya muka surat berapa? Okey, bahasa Arabnya muka surat 98. Terjemahan dia sebelah dia. Okay. Babun man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Wa qawlillahi ta'ala Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin wa qala walladheena hum bi rabbihim la yushrikun. Al-Husain ibn Abdul Rahman qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair fa qala ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi qadda al-bariha fa qultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salat walakinni ludirtu qala fama sana'at قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت hadithun haddathanahu Syabi. Qal, wa ma haddathakum? Qultu haddathana an Buraidah bin al-Husayd bin al-Husayd annahu qal, la ruqyata illa min aynin aw humah. Qal, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتغون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Itu surat sebelah terjemahannya. Bab, barang siapa mengamalkan tauhid ataupun mentahqiqkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk syurga tanpa dihisab. Dia akan dibawakan Quran ataupun hadis yang membuktikan hukum ini. Siapa tahqiqkan tauhid pasti masuk syurga, bukan masuk syurga je dengan tanpa dihisab. Jadi tak dikira. So ini adalah satu bab yang menyempurnakan bab-bab sebelumnya. Mula-mula babnya menerangkan tentang tauhid, hukum tauhid itu sendiri. Bahawa kita diciptakan untuk beribadah, dan ibadah tak dinamakan ibadah melainkan dengan tauhid. Dan hadis Mu'az menyebutkan tentang hak-hak Allah SWT atas hamba-hambanya, itu tauhid dan tidak mencirikan. Dan tentang bab yang sebelumnya adalah fadilat-fadilat tauhid. Dah tahu semua fadilat-fadilat tauhid, ditambahkan pula bahawa sebesar-besar fadilatnya, barang siapa yang menyempurnakan tauhid maka dia pasti akan masuk syurga dengan tanpa hisab. Jadi yang pertama sekali adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nahl, inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, itu terjemahannya, adalah seorang umat yang menjadi teladan, qanitan lillah, senantiasa patuh kepada Allah dan menghadapkan dirinya hanya kepadanya, hanifa, walam yaku minal musyrikin, dan sama sekali dia tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka, wallazinahum birabbihim la yushrikun, ini dalam surah Al-Mu'minun. Apa kaitannya dengan bab masuk syurga tanpa hisab? Baik, itu yang kita terangkan nanti. Dan Husain bin Abdul Rahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id ibn Jubair, lalu dia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian kataku, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidaklah dalam keadaan salat, tetapi aku terkena sengatan kala jengking. Dia bertanya, lalu apa yang kamu berbuat? Jawabku, aku meminta ruqyah. Dia bertanya lagi, apa yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, iaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Syabi kepada kami. Dia bertanya lagi, apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Kataku, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah ibn al-Husayd, tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali kerana ain atau terkena sengatan. Sa'id pun berkata bahawa sungguh telah melakukan hal yang baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Akan tetapi Ibn Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi SAW, bahawa beliau bersabda, telah ditunjukkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat seorang Nabi datang dengan beberapa orang, dan aku juga melihat seorang Nabi dengan satu dan dua orang, serta seorang Nabi dengan tidak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak. Aku pun mengira bahawa mereka ini adalah untuk umatku, adalah umatku. Akan tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi satu jumlah besar pula, maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang mereka itu masuk syurga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian bangkitlah beliau dan dia memasuki rumahnya, yakni Nabi SAW. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Ada di antara mereka yang berpendapat mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang berpendapat mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam sehingga mereka tidak pernah buat syirik sedikit pun pada Allah. Mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada baginda. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, la yastarqun, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, la yaktawun, dan tidak melakukan tatayur, wala yatatayyarun, dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Lalu berdirilah Ukashah bin Mihsan dan berkata, mohonlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Kemudian berdirilah seorang lain berkata, mohonlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Maka Nabi SAW menjawab, kamu sudah didahului oleh Ukashah, sabaqaka biha Ukashah. Di hadis ini di yang sahih. Dan sebelum itu terdapat dua ayat Al-Quran menerangkan atau sebagai dalil bahawa siapa yang mentahqiqkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Okay. Jadi firman Allah SWT yang pertama terdapat surah An-Nahl, mengkisahkan, menyifatkan tentang imam para nabi, iaitu Nabi Ibrahim AS. Allah SWT menyifatkannya dengan sifat-sifat ini, iaitu pertama, Ibrahim adalah seorang imam. Itu terjemahannya lah. Tapi dalam Quran disebutkan kana ummatan, dia adalah satu umat. Dan kita tahu bahawa umat tu macam umat Islam banyak, ramai, bukan seorang. Seorang malah jadi umat. Umat tu patutnya ramai. Tapi Nabi Ibrahim seorang dipanggil umat, menunjukkan apa? Kelebihan beliau macam satu satu umat. Dan kerana apa? Dia diikuti oleh orang lain. Dia adalah contoh bagi orang lain. Jadi sebab itu dipanggil sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Imam yang macam mana? Yang menjadi teladan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan Nabi, thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Selepas ayat ini, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, hendaklah engkau mengikut millata, agama Ibrahim yang lurus ni, hanifa. Nabi SAW kena ikut apa? Kena jadikan Nabi Ibrahim sebagai contoh. Dan kenapa dijadikan contoh? Kerana sifat-sifat yang mulia, iaitu qanitan lillah. Qanitan, daripada kata kunut lah. Kunut, apabila seorang tu berterusan dalam membuat ketaatan kepada Allah SWT. Itu maksud kat sini. Sentiasa patuh kepada Allah. Sentiasa, bukan sekejap. Sekejap kita tak panggil kunut. Sebab tu dalam apa ni solat tu kita ada kunut. Kunut bila kita panjangkan salah satu daripada rukun. Jadi kalau kita panjangkan berdiri, maknanya kita tengah kunut. Kalau kita panjangkan rukuk, maknanya kita tengah kunut. Itu asal daripada sudut bahasa. Itu kan ada punya syarah kat kitab. Muka surat 104. Syekhul Islam berkata yang kedua tu, al-kunut artinya selalu taat. Selalu taat. Itulah Nabi Ibrahim, selalu taat. Seorang yang melakukan solat, jika dia melamakan berdirinya, rukuk atau sujudnya, berarti dia telah melakukan kunut. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu hai orang musyrikin yang lebih beruntung ataukah orang yang melakukan kunut qanitan ana al-laili sajidan wa qa'ima, yang melakukan kunut di waktu-waktu malam. Bukan maknanya dia angkat tangan baca kunut lepas rukuk, tapi dia solat panjang-panjang ke macam kunut dengan sujud dan berdiri. Sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah, dia takut dalam keadaan takut kepada akhirat. Wa yarju rahmatah, wa yarjuna rahmatah, dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Itu makna kunut. Sebab tu ada orang faham kunut cuma angkat tangan. Jadi dalam hadis-hadis kalau ada sebutkan Nabi SAW kunut waktu subuh, jadi sepatutnya difaham bahawa dipanjangkan bacaannya di dirinya. Itu antara rukun yang kita panjangkan. Jadi bila dipanjangkan bacaan dalam subuh, jadi rakaat pertama panjang, satu muka surat ke dua muka surat kalau boleh lebih lagi, dan yang bawah yang kedua rakaat kedua tu kurang sikit, itu dah namanya kunut sebenarnya. Kalau dah panjang gitu pun dah tak tahan lah, aku nak angkat tangan nak kunut Allahumma dini himan hadai, aku dah tak tahan. Yang waris tentang kunut yang benar tu memang benar lah, iaitu tentang apa? Dalam solat witir, sama ada dalam bulan Ramadan ataupun luar bulan Ramadan, itu tak ada pasal. Nabi SAW ada ajarkan kepada Husain ataupun Hasan, saya tak ingat, apa yang harus dibaca dalam kunutnya. Ini maksud kat sini doa kunut. Antara doa yang bukan mesti doa tu lah, apa doa umul ya asal. Jadi dipanjangkan apa ni doa. Jadi Nabi Ibrahim adalah seorang yang kunut, yang ini sentiasa berterusan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Qanitan lillahi hanifan. Hanifan pula maknanya apa? Yang berpaling daripada syirik menuju kepada tauhid. Itu sebab dia jadi imam, sentiasa konsisten dalam ketaatan dan mentauhidkan Allah SWT dan jauh daripada syirik. Dan ditakkid pula dengan apa? Walam yaku minal musyrikin. Dan dia tidak pernah termasuk daripada golongan musyrikin. Sebab itu dia jadi imam. So inilah sebab ayat dalam surah Nahl ini digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala sebagai bukti tentang siapa yang mentahqiqkan tauhid itu, dia akan jadi ikutan dan sebagai apa ni, kelebihan baginya. Dan di sini kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan tidak disebutkanlah detail-detail tentang kelebihan beliau. Yang pertama sekali adalah tauhidkan Allah SWT. Dia tak pernah sekalipun dalam hidupnya dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. So maknanya apa? Dia datang jumpa Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang komplit. Itu yang namanya tahqiq. So dalam ayat ini nak sebutkan tentang tahqiq tauhid. Baik, jadi dia jadi imam. Kenapa disebutkan tentang beliau? Pertama sekali kita puji dia. Sebab Allah dah puji dia, kita pun puji dia sebagaimana Allah puji dia. Dan kita puji dia dan kita cinta pada Nabi Ibrahim AS. Sebab Allah puji dia, jadi kita cinta pada Nabi Ibrahim AS. Dan selepas itu kita ikut Nabi Ibrahim AS. Sebab Allah SWT tak tunjukkan, tak sifatkan Nabi Ibrahim dengan sifat-sifat ini, tauhid ni semuanya, melainkan supaya kita ikut dia. Bahkan dah diperintahkan kepada Nabi kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim AS. So ini adalah dakwah, seruan untuk mentahqiqkan tauhid. Jadi imam macam inilah yang kita patut ikut. Jangan ikut imam-imam yang macam imam-imam nama dia depan pun ada imam. Tapi jauh daripada apa? Daripada tauhid, mana boleh kita ikut? Sebab tu kalau kita lihat dalam Quran, dia suruh ikut imam yang paling layak kita ikut. The best of imam siapa di kalangan manusia? Anbiya dan mursalin. Tak. Allah SWT berkata, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Dapat pada kamu dalam diri Rasulullah tu ikutan yang baik. Sebab tu Nabi-Nabi jadi ikutan. Nabi Ibrahim banyak kali disebutkan, antaranya ayat ini. Dan juga dalam surah At-Tahrim ataupun surah At-Tahrim, bukan surah tu, surah ada surah kat belakang, tak tahu lah, At-Tahrim, tak ingat lah nama dia. Yang penting Allah SWT berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladzina ma'a id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Terdapat pada kamu uswah hasanah. Sama ya? Ikutan yang baik dalam siapa? Pada Ibrahim dan orang-orang yang bersertanya. Kata Syekh Abdul Razak Labad, ulama mentafsirkan orang yang bersertanya itu bukan kaumnya, tapi adalah nabi-nabi lain. Nabi-nabi pun macam Nabi Ibrahim juga. Jadi semua diikuti. Kenapa? Apabila mereka berkata kepada kaum mereka, qalu liqaumin, kami berlepas tangan, inna bura'a'u minkum, daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Nampak? Sebab itu dia power dia punya apa? Dia punya tauhid, jauh dia daripada syirik, dia jadi ikutan. Kafarna bikum, kami kufur kepada kamu, dan telah mula bainana wa bainakumul adawa, mula antara kami dan kamu al-adawah, permusuhan, wal-baghdah, dan kebencian. Nampak? Itulah imam anbiya. Abadan, sampai bila-bila? Hatta tu'minu billah, dia hanya berhenti sampailah kamu beriman kepada Allah wahdahu. Tapi semua kan tauhid dan apa ni, berlepas diri daripada syirik dan ahlinya. Jadi itu sebab apa ni, inilah yang apa ni, imam-imam seperti inilah yang kita jadikan ikutan. Dan kalau kita tak dapat Nabi Ibrahim, dah tak ada lagi, ada imam-imam lain masih hidup ke apa, kita lihat dia taktikkan tauhid ataupun tidak. Itu macam ni imam baru kita ikut. Dan tak ada imam yang diikuti sebenarnya yang betul-betul lah, yang benar, melainkan pasti dia akan mengajak pengikut-pengikutnya kepada tauhid. Contoh tu tanda dia imam betul ke imam jahat. Tapi yang orang ikut sekarang yang pakai sarban, jadi dia pakai sarban dia jadi imam, jadi syekh, jadi apa semuanya. Lepas tu isi kandungan ajaran dia bawa kepada syirik ataupun adik-adik syirik. Apa dia? Bid'ah. Sebab bid'ah adalah satu tangga kepada kepada syirik. Dan bid'ah tu sebahagian daripada syirik. Sebab apa? Bid'ah adalah mensyariatkan sesuatu dalam agama Allah SWT. Jadi kita syirikkan Allah SWT dalam menghukum atau buat hukum dalam agama Allah SWT. Satu firman Allah SWT tentang bid'ah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka-mereka ni mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka daripada agama ini, minad dini ma lam ya'zam bihillah, yang tidak diizini oleh Allah SWT. Itu hakikat bid'ah. Setiap kali kita buat bid'ah, maknanya kita telah kongsi sekutu syuraka kepada Allah SWT. Baik, jadi itu berkenaan dengan ayat pertama. Okay. Kita teruskan pada ayat berikutnya. Saya rasa baik lihat balik muka surat 100. Senang. Yang itu dia, sebab yang bahasa Arab, kitab bahasa Arab, dia akan sebutkan, dia akan tulis teks dia, teks dia dekat atas, bawah dia syarah dia. Kalau syarah dia belum habis, teruslah. Nanti bila ada teks baru, dia tulis kat atas. Jadi kita tahu tengah cerita pasal ni. Yang kitab bahasa Melayu ni dia tak ada. Itu susah nak nampak. Kalau bahasa Arab saya tengok atas dia nampak lah. Senang cari. Okay. Oleh kerana tak ada, kita kembali kepada terjemahan yang muka surat 100. Ayat yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Ayat ini dalam surah Al-Mu'minun. Walladzina hum birabbihim la yushrikun. Sebenarnya sebelum ayat ini terdapat beberapa ayat lain memuji, yang Allah memuji tentang orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan sifat-sifat mereka yang membuat Allah SWT puji mereka. Okay. Jadi kita lihat ayat itu, Allah SWT telah berfirman, innal ladhina hum apa dia punya ayat kan? Ada dekat dalam innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Yang pertama sekali, sifatnya sesungguhnya mereka-mereka yang takut terhadap Tuhan mereka. Innaladhinahum daripada mirrabbihim musyrikun, yang takut pada Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian yang kedua adalah mereka-mereka yang terhadap ayat-ayat kami, mereka beriman. Iaitu sifat kedua. Yang ketiga ini, walladhinahum birabbihim la yusyrikun, mereka-mereka yang tidak mensyirik kepada Tuhan mereka dengan sesuatu apa pun. Dan yang terakhir, walladhina yu'tuna ma atau, mereka yang mengeluarkan apa yang telah diberikan kepada mereka daripada rezeki. Wa qulubuhum wajilatun, dan dalam keadaan hati mereka itu takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahawa mereka sentiasa, mereka akan akhirnya kembali kepada Tuhan mereka. Kemudian Allah kata kepada mereka, ulaika lahumul khairat, ulaika yusari'una fil khairat, mereka-mereka itulah yang bersegera dalam kebaikan, yang mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka lah yang mendahuluinya. Itu pujian Allah SWT tentang orang-orang ini. Jadi diambil oleh Syekh Muhammad bin Wahab satu je lah daripada sifat-sifat itu, iaitu yang tidak mensyirikkan Allah SWT. Jadi maksud kat sini bukan sembarang tauhid, tetapi yang nak dipuji Allah SWT bukan Allah tak kata yang tauhidkan Allah SWT saja, tapi Allah kata yang tidak mensyirikkan sesuatu pun dengan Tuhan mereka dengan sesuatu pun. So sekali lagi ayat ini nak tunjukkan tentang mentahqiqkan tauhid, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Baik, yang terakhir sekali adalah hadis ataupun kisah, dan terdapat dalamnya ada hadis dan sebab-sebab hadis ini turun, iaitu yang secara langsung membuktikan sebagai dalil bahawa orang yang mentahqiqkan tauhid pasti akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, iaitu kisah yang berlaku di kalangan tabi'in ini, di kalangan salafus salih, Husain bin Abdul Rahman dengan Sa'id bin Jubair. Husain bin Abdul Rahman dan Sa'id bin Jubair, kalangan salaf. Kita lihat dialog mereka, kita dapat bayangkan cara hidup mereka, dan kita bandingkan pula dengan cara hidup kita yang mutakhir ini. Jadi Husain bin Abdul Rahman menuturkan, satu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair, lalu dia bertanya, siapa di antara kamu melihat bintang yang jatuh semalam? Man ra'a al-kawkab al-qadda alladhi qadda al-bariha. Jadi rupanya malam semalam ada bintang jatuh. Kita tahu kan ada bintang jatuh, tapi bukan jatuh kat bumi ni lah. Siapa dia panggil tu? Flying star ke ataupun shooting star ke, macam tu lah. Jadi ini perkara yang kita lihat kadang-kadang lah. Jadi zahirnya mereka apa ni? Mereka apa ni, ada di luar lah, dan ada bintang jatuh semalam. Jadi saya cuba tanya, ada tak siapa yang nampak? Jadi jawab Husain bin Abdul Rahman, aku melihat. So bila dia cakap aku melihat, dan ini berlaku waktu malam, menunjukkan bahawa dia tak tidur. So kalau dia tak tidur dan nampak bintang tu jatuh, ada kemungkinan apa dia? Dia sedang ibadat, dia sedang solat malam. Tapi rupanya dia bukan dalam solat malam. Jadi dia nampak bintang tersebut pasal dia apa? Dia tengah kesakitan. Tapi orang mungkin faham dia solat malam, dan sedangkan dia tidak solat malam, nanti orang puji dia ke apa kan. Dia tak mau macam itu. Jadi dia cepat-cepat dia cakap, cepat-cepat dia kata, ama inni lam akun fi solat, tapi aku bukan dalam solat. Walakin ni ludir tu, tetapi aku telah disengat oleh kala jengking, skorpion kat desert kan, bisa. Jadi zahirnya ni bukan skorpion kecil-kecil ataupun penggigitan dia sikit-sikit. Gigitan dia tak boleh apa? Tak boleh taruh ND plus ke motiko. Sakit betul sampai dia tak tidur. Bila bintang tu jatuh dia nampak. Sakit sangat sampai tak boleh tidur. Jadi Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu tak tanya, skorpion warna apa eh? Terus apa jadi dengan skorpion tu ke? Oh, skorpion ni memang jahat lah. Dulu pun ada, dia ada buat cerita. Kalau kita kat kedai kopi, cerita macam itu lah. Tapi kita lihat salaf tak tanya tu. lalu apa yang kau buat? Okay. Setelah disengat oleh kalajengking, maka jawabku, aku meminta ruqyah. Irtaqai itu dalam riwayat lain istarqai itu, maknanya aku minta orang untuk membaca ruqyah. Baca ruqyah maknanya baca sebagian daripada suci Al-Quran ke, dan ditiupkan kepada apa ni, kepada tempat kena sengat. Dan ini amat bermanfaat mengikut hadis-hadis yang sahih, bahawa antara ubat yang paling manfaat untuk bisa-bisa kena gigit ular dan sebagainya adalah dengan apa? Dengan membaca ruqyah. Kita ingat lagi ada sebuah hadis bahawa ada sahabat-sahabat melalui satu desa meminta diorang apa makan ke tempat tinggal, mereka tak mau. Lukiklah kampung tu. Jadi dengan kuasa Allah SWT, ketua mereka kena sengat ular ataupun kala jengking, saya terlupa. Jadi diorang nak ubat dia tak boleh. Diorang kata mungkin ada orang-orang ni, ini sahabat-sahabat ni, dia tahu macam mana nak ubat. Dia panggil dia. Bila diorang datang, panggil dia, tolong ubatkan kita punya ketua ni. Oh, tak mau. Kita nak ubatkan, boleh. Dengan syarat apa? Kasih kita kambing ke apa ke, sebagai upahnya. Okey, boleh, Ustaz. Jadi, seorang daripada sahabat tu pun pergi, dia pun baca. Dia baca surah apa? Surah Al-Fatihah dia baca. Baik. Alhamdulillah. Dapat makanan kambing. Lepas tu, apa ni, bawa jumpa Rasulullah SAW. Nabi SAW tanya, wama yudrika annaha ruqyah. Macam mana kau tahu Fatihah ni ruqyah? Nabi SAW pun minta daripada daging tersebut. So, tunjukkan manfaatnya apa? Baca ayat Al-Quran pada gigitan dan bisa dan seterusnya dan seumpama. Ini untuk orang-orang beriman bolehlah dia percaya, eh? Untuk doktor yang belajar sains medical ni apa, apa baca-baca ni bunga-bunga punya cara. Tapi untuk kita inilah yang kita lakukan. Dan ini tak menafikan bahawa kita pakai ubat, anti apa, antidote apa tu semua, eh? Tapi itu juga kita lakukan. Baik, jadi sahabat yang kena sengat ni, dia kata apa? Aku minta diruqyahkan, orang bacakan untuk aku. Jadi saya pun juga tanya, apa yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Bukan dia tanya, kenapa kau buat tu? Pasal sakit? Bukan itu dia nak tahu. Tentulah sakit sebab tu nak minta ubat. Tapi dia tanya, apa dalil kamu, sandaran kamu minta ruqyah ni? Itulah saya katakan, dialog salah dengan dialog kita kat kedai kopi lain sangat jauh sangat. Semuanya menuju kepada apa? Kepada ilmu. Buat sesuatu, nak tahu apa dalilnya. Setiap kali ada peluang nak belajar, nak dapat ilmu, mereka lakukannya. Jadi majlis-majlis duduk mereka tu semuanya berisi lah. Baik, jadi jawabku, iaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Syabi kepada kami. Dia bertanya lagi, apakah hadis yang dituturkan kepadamu? Nampak kan cerita dah bukan macam skorpion, sengat dia, lebam dia macam mana besar sini, eh? Dia tak tanya lagi tu. Sekarang dia tanya datang, dalil. Nampak? Jadi, apa dalilnya? Apa hadisnya? Dia kata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah Ibn Al-Husayb, bahawa Rasulullah SAW telah mengatakanlah, tidak dibenarkan melakukan ruqyah, la ruqyata illa min ainin, kecuali kerana ain au humah, atau terkena sengatan. Jadi insyaAllah nanti kan kita boleh baca ruqyah ni macam tadi tu, melainkan bila seorang tu kena ain ataupun kena sengat. Kena sengat jelas lah macam tadi. Kena ain tau maknanya, kena ain ni, ain daripada makna apa? Mata. Jadi ada orang tu mata dia jahat, ada orang mata dia baik. Mata jahat ni macam mana? Bila dia nampak sesuatu benda yang baik pada seseorang lain, mata dia dah jadi jahat. Mata dia macam tak suka. Evil eye. Evil. Ya, betul lah. Jadi mata dia tengok dengan jahat itu, dengan perasaan dia tu, boleh memberi kesan kepada barang tersebut. Jadi kalau awak baru bawa apa ni, baru beli unta cantik punya tu kan, nak jadi transport zaman dulu ni, cerita lah kalau sekarang kereta. Sekali orang yang apa ni, orang ni dia tengok unta tu, dia macam apa tu, dia jahat, dia macam tak suka. Tiba-tiba unta tu boleh apa? Boleh sakit disebabkan pandangan mata jahat. Bahkan dalam beberapa kes boleh mati. Mata je boleh buat demikian pengaruh ni. Ini untuk orang yang beriman aja boleh percaya. Orang yang tak beriman dia tak percayalah. Okey. Dan ini bukan magic, bukan apa. Kata Nabi SAW, al-ainu haqqun. Ain ni hak, benar. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak boleh ruqyah melainkan disebabkan ain macam begini. Jadi macam mana dibacakan, insyaAllah akan baik. Kalau unta tu sakit, boleh jadi baik. So macam mana, kata ulama, ada sebuah hadis lah. Ada orang sahabat tu, dia tengok unta sampai sakit. Jadi dia suruh orang yang mata macam itu tu, dia suruh apa? Dia suruh ambil wuduk. Dia tu baki, sisa baki daripada wuduk tu, campur dengan air, dituangkan kepada apa? Unta tersebut. Dan diberi minum. Okey, insyaAllah baik. Ha, itu dinamakan ruqyah. Ha, itu dinamakan ruqyah daripada daripada ain. Dan ada juga ulama sebutkan selain daripada cara ini. Jadi Nabi SAW kata pada orang tersebut, lain kali kalau kau tengok benda-benda macam ini, jangan tengok sahaja, tapi kau apa ni, kau nak elakkan ain mata jahat ni, kau bacalah zikir dia tu, hal barakta alaiha, yakni tidakkah kau baca Masya Allah Tabarakallah. Kalau kita baca Masya Allah, ini adalah kehendak Allah, kuasaan Allah, nikmat Allah SWT dan maha suci Allah, insyaAllah tak jadi apa ni, tak terkena ain tersebut. Jadi ini daripada hadis yang sahih. Jadi kata dia, aku baca ruqyah disebabkan hadis ini. Kalau kena sengat, bacalah ruqyah. Sahih pun berkata bahawa sungguh orang yang mengamalkan apa yang dia dengar ni telah melakukan perkara yang baik. Ahsana manintaha ila ma sami'. Ha, ini satu lagi kata-kata yang amat cantik daripada salaf. Telah baiklah orang yang beramal dengan dalil. Jadi dia tak gaduh lah. Ha, okay, kalau ada dalil bagus. Ha, so itulah yang harus dilakukan oleh oleh masyarakat umumnya. Jadi kalau ditanyakan apa, entah. Adalah ni orang pun buat gini, aku buat gini. So ni bukan fahaman salah. Fahaman salah buat sebab dia tahu dalil. Tak mesti dia hafal dalilnya macam kes ni lah. Tapi dia pernah dengar dalilnya, dia pernah baca ke apa, cukuplah tu makna dia, dia tahu. Ada pun mengikut-ikut orang, taklid buta dan sebagainya, ataupun daripada mimpi, daripada apa semuanya, tentu sekali itu bukan daripada fahaman salah. Jadi kemudian dia kata, akan tetapi Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kami bawakan ni bukanlah satu hadis yang menyalahi hadis tadi. Tetapi ini tukar-tukar ilmu. Jadi kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini dia, telah ditunjukkan kepadaku umat-umat. Tidak pernah nampak umat-umat dari dulu sampai sampai zaman aku, aku nampak umat-umat. Maka aku lihat seorang nabi dengan beberapa orang. Jadi pertanyaan dia, Nabi SAW nampak ni kat mana? Umat-umat tu semua dah tak ada lah. Dah meninggal dunia, dah tak ada lagi. Jadi bila Nabi SAW nampak umat-umat ni? So kata ulama, Nabi SAW nampak ni dalam dalam mimpinya. Dalam mimpi. Jadi ada nabi yang aku nampak, seorang nabi dengan beberapa orang. Maksudnya kumpulan orang, tak ramai lah. 10 ke lebih sikit ke. Jadi umat dia sikit, tak banyak. Dan ada nabi dengan satu dan dua orang, rajul war rajulan, ma'ahu rajul war rajulan. Kalau satu dan dua orang, apa makna dia satu dan dua orang? Tiga orang lah. Satu dan dua orang ni apa? Tiga orang. Sebab tu terjemahan tak terlampau direct sangat. Syarah dia bukan satu dan dua orang, satu atau dua orang. Ataupun faham dia macam ini, ada nabi bawa satu orang, ada nabi bawa dua orang. Itu baru kita boleh namakan bawa satu dan dua orang. Sebab kalau satu dan dua orang, maknanya dua orang lah. Ataupun tiga kita katakan. Okay. Jadi melihat seorang nabi ada bawa satu orang saja. Dan ada nabi bawa dua orang saja. Dan seorang nabi, walaysa ma'ahu ahad, tak ada seorang pun bersamanya. Datang seorang saja, tak ada umat. Dia agak-agak kenapa? Allah SWT utuskan dia. Tak ada orang pun dengar cakap dia. Kenapa dia utuskan Nabi? Supaya apa ni? Orang ikut dia ni, orang tak ikut dia. Macam eh, sekarang gitu eh. Macam duduk kat dalam kelas, auditorium kosong. Satu orang pun tak ada. Jadi, jelas lah bahawa Allah SWT bukan utuskan Nabi ni setakat untuk apa ni, orang dengar dia dan orang mesti ikut dia. Tak. Ada yang tak ikut, bahkan majoriti tak ikut tu biasa. Ada yang semua tak ikut, tapi diutuskan juga Nabi tersebut. Kenapa? Sebagai menegakkan hujah Allah SWT atas umat itu. Aku dah utuskan Nabi, korang tak ikut, siaplah korang. Kalau Allah SWT siksa dia, ditanya, wahai Allah, kenapa kau siksa kami? Mana Nabi? Tak ada pun Nabi. Tapi Allah kata, aku tahu, aku kalau hantar Nabi pun korang tak beriman. Oh, belum try, belum tahu. Kalau turun Nabi, hantar kita beriman. Nah, misalnya begitu kan. Jadi untuk patahkan hujah orang yang tak nak beriman ni, Allah utuskan Nabi. Walaupun Allah tahu mereka tak beriman. Yang lepas ni dah tak ada hujah. Wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidaklah kami mengazabkan satu kaum, melainkan kami pasti akan mengutuskan rasul dulu. Baik. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku satu jumlah yang banyak. Sawadun azim. Sawad tu makna jumlah ataupun satu hitam lah. Maknanya orang ramai. Dan aku menyangka bahawa ini adalah umatku. So, ini menunjukkan Nabi SAW dapat khabar ataupun dia yakin bahawa umat dia banyak. Tak mungkin umat dia satu dua je kan. Jadi, tiba-tiba dikatakan kepadanya, ini mungkin malaikat, ini adalah Musa bersama kaumnya. Hada Musa wa kaumuhu. Yang banyak tu pun bukan umat Nabi SAW. So, ini dalil bahawa Nabi Musa AS umatnya banyak. Banyak bandingkan umat-umat lain. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi satu jumlah besar. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka 70 ribu orang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa anggap. So, ada satu lagi kumpulan besar. Dan dikatakan inilah umat Nabi SAW. So, umat Nabi SAW zahir daripada hadis ini paling banyak. Dan bukan itu saja. Dia bukan kuantiti dia yang banyak. Kualiti dia pun berbeza kat sini. Apa dia? Bersama kumpulan yang banyak ini, ada 70 ribu orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Yang lain tu masuk syurga juga. Tapi yang ini apa? Special punya masuk. Apa dia panggil special pass. Masuk tak payah cek-cek. Jadi 70 ribu orang bersama mereka. Kemudian Nabi SAW, dia bangun, dia dah cakap dengan sahabat-sahabat, dia pun dia masuk rumah. Dan mulalah sahabat-sahabat berbincang dengan dalam hadis tu, siapakah 70 ribu orang ini? So, menunjukkan kelebihan sahabat tak cerita pasal lain. Oh, kita banyak ah, kita apa? Dia tak cerita pasal apa? Yang 70 ribu orang tu siapa? Tak tahu siapa tu 70 ribu orang tu. Kenapa? Supaya kalau kita tahu siapa mereka, sifat-sifat mereka, bukan nama-nama mereka, kita akan apa ni? Akan mencontohi sifat-sifat mereka supaya kita mudah-mudahan jadi salah satu daripada 70 ribu orang. Itulah faedahnya belajar. Belajar kalau ikhlas, dia akan belajar cari ilmunya dan dia amalkannya. So, kalau kita dengar tentang syurga, ahli syurga, kita mesti nak tahu apakah amalan ahli syurga tu. Supaya apa? Kita boleh amalkan dan kita boleh dapat macam mana ahli syurga tu dapat. Kalau kita dengar tentang neraka, tentang azabnya, tentang ahli neraka, kita mesti nak tahu apakah amalan-amalan ahli neraka sampai dia masuk neraka. Supaya kita boleh jauhkan daripada ni. Nah, itu fahaman sahabat. Jadi ada yang kata tu ada orang-orang yang apa ni, yang bersahabat dengan Rasulullah SAW. Ini satu kemusykilan. Yang cakap ni sahabat ke bukan sahabat? Sahabat. Macam mana ni mungkinlah sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi kata ulama maksudnya mungkinlah sahabat-sahabat khusus. Sahabat semua sahabat. Daripada definisi biasa. Siapa yang jumpa Nabi SAW walaupun sedikit beriman pada dia, mati dalam keadaan beriman, dia adalah seorang sahabat. Tapi sahabat kasihnya khusus Abu Bakar dengan Khalid bin Walid tak sama. Sebab tu kata Nabi SAW pada Khalid bin Walid, bila dia bergaduh dengan siapa saya tak ingat. Dengan siapa tak ingat? Dengan Uthman bin Affan. Dia kata dia dah bergaduh-gaduh, dia dah maki-memaki. Nabi SAW kata la tasubbu ashabi, jangan kau mencaci maki sahabat-sahabatku. Padahal dia cakap dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat. So, menunjukkan sahabat tu ada status yang lagi lebih tinggi lagi dan ada sahabat biasa. Walau bagaimanapun sahabat-sahabat waktu tu di Madinah belum sampai 70 ribu orang lah. Jumlah macam ini banyak-banyak hanya datang waktu apa ni di dalam Hajjatul Wada. Walau bagaimanapun itu pembahasan sebahagian daripada sahabat-sahabat ni, mungkin sahabat-sahabat khusus. Kemudian ada yang mengatakan mereka-mereka ni yang dilahirkan dalam Islam dan tak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. So lihat kefahaman sahabat-sahabat dalam banyak-banyak perkara yang boleh buat orang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, apa dia? tauhid. Tauhid yang macam mana? Tauhid yang suci, yang murni, yang tak campur dengan syirik. Dan mereka menyebutkan beberapa perkara yang lain. Sampailah Nabi SAW keluar, lalu diberitahukan kepada Nabi SAW tentang apa? Perbincangan mereka. So mereka tak stop perbincangan mereka. Mereka masih lagi nak tahu siapa ni yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. So itu menunjukkan khirs ataupun semangatnya para sahabat menuntut ilmu. Bukan sekat diberitakan gitu dah cukup, tak mau tanya, tak mau faham. Ha, diorang ingatkan apa? Yang waraknya, dengar je dah, jangan tanya-tanya lagi. Ustaz tu tak boleh ditanya, syekh tak boleh ditanya, tak faham tanya. Jadi macam ni sahabat tanya. Dan menunjukkan bahawa mereka rajin menuntut ilmu. Ada orang kata sahabat rajin zikir je, duduk kat sofa, tali sofa, zikir je. Ada kata sahabat ni dia rajin jihad je. Itu semua tak betul. Sahabat-sahabat tu macam-macam orang ada. Dan dalam setiap perkara melakukan, betul perkara mereka lakukan dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Dan antara perkara yang mereka paling tekun adalah menuntut ilmu. Sebab itulah yang mereka warisi pada generasi tabi'in, tabi' tabi'in dan generasi akan datang yang selepas mereka. Kalau tidak, kita tak dapat ilmu ni semua. Baik, jadi Nabi SAW pun bersabda, mereka tu siapa? Adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak meminta ruqyah. Inilah apa ni, syahidnya, saksi daripada hadis ini, bahawa sepatutnya macam mana pun kau sakit, kau kena sengat, jangan minta orang apa ruqyahkan kau. Itu lebih bagus. Bukan itu tak boleh, tapi tidak memintanya lebih baik. Dia akan masukkan kamu dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. La yastarqun, dan la yaktawun, dan bila sakit, dan ubatnya adalah letakkan benda panas, besi panas. Dia tak minta orang letakkan besi panas pak sakitnya atau luka ni. Kita tahu kan, kalau binatang biasa nak paling cepat nak ubatkan dia punya luka, kuda ke unta ke, ambil besi panas bakar, letak je cepat je baik. Manusia pun sama, jangan buat macam itu. Dan yang ketiga adalah wala yatatayyarun. Tatayyur daripada kalimat tayyur, burung. Orang Arab ni biasa mempunyai superstition, takut dan suih-suih ni semua. Bukan Cina je, Arab lagi banyak juga depan dulu. Jadi ada burung yang jenis burung apa? Burung beri petanda punya. Burung feng shui lah. Jadi kalau mereka nak buat sesuatu yang baik ke, mereka keluar rumah, mereka dengar bunyi burung. Kadang tak nampak pun burung tu terbang, dengar bunyi je burung hantu, habis. Ini jangan buat hari ni, kita tangguh besok macam mana. Tapi kalau burung tu tinggal kat rumah dia, habis, dia tak buat baik pun. Ataupun kadang-kadang dia tak dengar bunyi burung tu, dia nampak burung tu terbang. Kalau burung tu terbang macam mana, angle mana ke, ke kiri ke mana ke, dia kata ni suih, hari ni tak boleh buat ni. Itulah dinamakan at-tayyur. At-tayyur, kadang-kadang mereka tak bersafar, melakukan perkara yang penting, disebabkan percaya kepada burung-burung. So hakikatnya bukan masalah burung ke tak burung, tapi hakikatnya lah kepercayaan yang tidak, tak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang ini dia tak tertayur. Dan ini bukan perkara baru atau tayur ni. Dalam surah Yasin pun ada sebutkan tentang apa? Tentang tertayur. Qalu inna tatayyarna bikum. Bila ada kemarau apa semuanya, mereka kata ni disebabkan apa ni? Disebabkan suihnya kamu lah ni. Sebab tu kemarau apa semuanya, nabi-nabi yang datang ke dalam dalam satu kampung ashabul qaryah. Baik, kita panjangkan sebab ada bab yang khusus tentang tatayyur. Jadi mereka tak lakukan tiga perkara ni. Yang mereka lakukan adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, iaitu mereka bertawakal, mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Tu sebablah mereka masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dan yang last tu, bertawakal pada Allah SWT tu adalah sifat yang menggabungkan semua perkara tadi. Tidak apa? Tidak minta ruqyah, tidak minta diubat dengan besi, dan tidak bertatayur itu. Itu semua disebabkan mereka punya apa? Punya kemurnian tawakal kepada Allah SWT. Tawakal maknanya bergantung kepada Allah SWT semata. Walaupun dengan perkara memang Allah jadikan sebab ruqyah itu adalah sebab untuk baik, besi panah adalah sebab untuk mengubatkan luka. Tetapi mereka tak jadikan itu sebagai apa? Sebagai sandaran. Mereka sandar pada Allah semata-mata. So, apa maknanya? Maknanya inilah fahaman yang benar tentang apa? Tentang tauhid. Jadi kalau ini pun mereka tak buat, apalagi mereka sembah patung, pakai tangkal, lagilah tak buat. Baik. Lalu berdirilah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an, seorang sahabi, dan dia berkata, mohonlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. So bijak Ukasyah bin Mihsan, dia minta nak jadi. Cita-cita dah tahu, mula-mula nak tahu siapa 70,000 orang ni. Sekarang dah tahu, dah apa lagi, minta je Nabi SAW doa kan, ataupun Nabi SAW apa ni, suruh Nabi SAW doa kan bahawa dia masuk pada 70,000 orang ni. Dan nasib dia betul apa? Betul baik. Maka Nabi SAW pun apa? Kata engkau termasuk golongan mereka. Jadi dia termasuk golongan yang masuk syurga. So confirmlah dia ahli syurga. Dan kan itu saja, dia akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dan maknanya dia akan bertawakal pada Allah SWT secara konsisten semata-mata sampai akhir hayatnya. Sebab itu dia akan menerima fadilat ini. Dan demikianlah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an, tidak pernah selepas itu dia apa? Sebelum dan selepas pun lah, bahawa dia mensyirikkan Allah SWT. Bahkan dia konsisten berjihad, berjuang di jalan Allah SWT sampai dia gugur dalam apa ni? Fi sabilillah. Kemudian berdiri seorang yang lain. Dia pun bertanya yang sama. Mohonlah pada Allah masukkan aku dalam golongan mereka. Nabi SAW tak jawab tak. Tapi Nabi SAW jawab apa? Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Itulah bahasa Nabi SAW. Adab akhlak Nabi SAW. Sebenarnya jawapannya tak lah. Tapi apa? Ukasyah dah first dulu. Jadi taklah dia apa ni, ter apa ni, hatinya kecil hati apa, dia kecil hati kerana apa, ditolak oleh Nabi SAW, tak mau doa. Nabi SAW kasi alasan apa? Kau telah didahului oleh Ukasyah. Ada ulama mengatakan sebab apa Nabi SAW tak jawab ya engkau sebahagian daripada golongan tu, ada kata sebab dia munafik dan ini tertolak sama sekali. Sebab apa? Ada riwayat-riwayat yang sahih bahawa lelaki tu nama dia siapa? Dia golongan Ansar dan dia bukan munafik. Konton dia bukan munafik. Ada juga yang mengatakan sebabnya adalah orang ini seorang sahabat yang Muslim sejati, tetapi dia tak mempunyai kualiti Ukasyah bin Mihsan tadi. Dia tak mempunyai, tak memiliki kualiti orang yang akan masuk syurga tanpa hisab seperti 70,000 orang. Sebab tu Nabi SAW tak mau kata engkau sebahagian daripada mereka. Tapi nak cakap tak, tak boleh. Jadi gunakan bahasa yang apa, halus ni. Dan lepas ini tak ada orang nak minta, wahai Rasul. Kata tak, semua angkat tangan, semua diri ya Rasul. Jadi kalau aku sebagai mereka, payah juga. 70,000 kalau ada waktu tu lah. dah full lah, kota lah. Orang lain dah tak dapat. Baik. Jadi dia bukan hanya Ukasyah bin Mihsan masuk syurga tanpa hisab, bukan disebabkan doa dan salam sahaja. Tetapi apa? Disebabkan kualiti tu memang ada pada beliau. Dan kata-kata sabab kakal bihak Ukasyah dah jadi peribahasa Arab dah. Daripada hadis dah jadi peribahasa. So hadis ini dibawa oleh Syekh Muhammad Wahab jelas menunjukkan tentang apa? Tentang kepentingan mentahqiqkan tauhid. Jadi insyaAllah tak ada, kita ada masa lagi. Saya dah terlajak rupanya. InsyaAllah kita sambung pada pelajaran yang akan datang. Aku lukau lihazat Tafurullah al-Azim Adi walakum Misairul mu'minin wal-mu'minat Innahu wal-Ghafurur rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.